Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya, kata Allah, bagi seorang mukmin ataupun mukminah ketika Allah dan Rasulnya memutuskan dalam suatu perkara masih mencari pilihan lain. Allah sudah menyatakan di Al-Quran, lakukan yang seperti ini. Jawabannya, iya tapi sulit ya. Tradisi di kampung kami enggak seperti ini. Loh, ini Allah, ini nih, Al-Quran. Coba buka halaman sekian ini. Iya tapi gimana, berat. Enggak boleh sama organisasi kami. Loh, enggak boleh sama ustaz kami. Loh, ini Rasul. Ini maaf adik, maaf mas. Ini Rasul. Hadisnya diriwayatkan sahih, Rasulullah menyatakan lakukan yang seperti ini. Iya tapi berat, kalau saya seperti ini nanti saya oleh pimpinan perusahaan enggak diberi kenaikan pangkat. Loh, Allah dan Rasulnya entah nomor keberapa ini sudah. Subhanallah wa astaghfirullah. Nah, para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah nyatakan, barang siapa wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan sesesat-sesatnya. Ahli sunnah adalah orang yang tahu dan mengerti serta takut ketika mendengar ayat Al-Quran. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hatilah, kata Allah, mereka-mereka yang selalu menyelisih perintah Rasul, akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Apa fitnah ini? Dijelaskan oleh para ahli tafsir, bisa fitnah itu dalam bentuk kesyirikan yang menimpa hatinya. Hatinya enggak suka kepada tauhid, akhirnya cenderung berbuat syirik. Na'udzubillah. Atau tertimpa di hatinya dalam bentuk fitnah yang lainnya. Enggak suka kepada bimbingan Nabi. Lebih suka kepada bimbingan orang-orang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih suka kepada bimbingan tradisi dibandingkan bimbingan uswatun hasanah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, kata Allah, nimpa fitnah lo nanti. Dijelaskan di antara fitnah yang bisa menimpa, tercerai-berainya kalian. Ini bentuk fitnah dari Allah Subhanahu wa taala ketika perintah Allah diabaikan, ketika Rasulullah ditentang perintahnya. Tercerai-berai umat ini. Kemudian au yusibahum adzabun alim, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia pertama sebelum akhirat. Para hadirin yang saya muliakan, ini ahli sunnah selalu mengedepankan Allah dan Rasulnya. Sehingga di atas inilah ahli sunnah bersatu, dan di atas ini pula lah mereka berpisah. Walaupun orang terdekat, walaupun family terdekat, ketika tidak mau berpegang kepada sunnahnya Nabi, tidak mau berpegang kepada perintahnya Rasul, mengabaikan perintah Rasul dan meremehkannya, terputuslah setelah itu persatuan. Para hadirin yang saya muliakan, ahli sunnah orang yang mengerti dan faham terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman, bukan orang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ini mendahulukan suatu perkataan siapapun terhadap perkataan Allah dan Rasulnya. Jangan. Jangan sampai, kata Allah. Dalam ayat berikutnya, Allah menyatakan, ya, lagi yang dipanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasul. Jangan. Subhanallah. Sekian banyak di dalam Al-Quran ayat, terlalu banyak untuk kita sebutkan pada majlis yang mungkin sangat singkat sekali ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis beliau, hadis yang mulia, yang sebenarnya adalah sebagai bentuk pegangan bagi umat ini. Ketika umat ini dalam keadaan bingung, kemana mendapatkan penyelesaian? Rasulullah menyatakan dalam hadis Irbad bin Sari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahullah, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, bahwasanya Rasulullah menyatakan, "Alaikum bis-sam'i wat-tha'a, walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Wajib bagi kalian untuk mendengar perintah pimpinan kalian dan mentaatinya. Waliul amr, pimpinan kaum muslimin, bukan pimpinan kelompok, pimpinan kaum muslimin. Wajib, walaupun yang memimpin kalian seorang hamba sahaya dari negeri Ethiopia sana. Kemudian Rasulullah menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian setelah ini akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Subhanallah, berita duka bagi umat. Berita yang disebutkan oleh Rasulullah, suatu penyakit yang akan menimpa umat ini. Dan ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan umat ini dalam keadaan bersedih dan bingung. Rasulullah tidak berhenti dalam hadisnya sampai di sana. Tidak. Rasulullah lanjutkan. Lalu gimana jalan keluarnya? Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib bagi kalian di saat seperti itu, di saat perselisihan umat ini, untuk mengembalikan jawabannya dan penyelesaiannya kepada apa? Sunnahku. Kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Sunnahnya Rasul dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Nah, para hadirin yang saya muliakan, pegang erat-erat, gigitlah, kata Rasulullah, erat-erat sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin ini. Dan hati-hati kalian, hati-hati kalian, kata Rasulullah, dari perkara-perkara baru yang diada-adakan, yang enggak pernah ada di zaman Rasul, enggak pernah dikenal oleh para sahabat Rasul, enggak pernah dikenal oleh khulafa'ur rasyidin dalam perkara din, bukan perkara dunia, dalam perkara agama, dalam perkara Islam, bukan perkara dunia. Khulafa'ur rasyidin enggak kenal adanya Supra dan Shogun dan motor, enggak kenal. Bukan ini yang dimaksud. Apalagi mau kenal pesawat jet tempur, yang enggak. Enggak kenal. Yang dimaksud adalah apa? Dalam perkara Islam, din ini. Yang enggak dikenal oleh mereka, jangan, jangan dipegang, jangan diikutin. Perkara yang baru-baru ini, hati-hati, kata Rasulullah, jangan. Ini nasihat Rasul, yang kata para sahabat ketika mendengarkan nasihat ini, mata-mata ini mulai meleleh, meneteskan air mata. Nah, seolah-olah nasihat ini adalah nasihat terakhir. Subhanallah, sahabat itu mengerti, kenapa ya Rasulullah kok memberi nasihat seperti ini? Faham, ini nampaknya sudah mau berakhir ini. Rasulullah mau berpisah dengan kita. Subhanallah, bersedih, mau ditinggal nabinya. Para hadirin yang saya muliakan, kita akan perhatikan dalam hadis ini, hadis Irbad bin Sariyah ini tadi, dua kata-kata penting yang nanti akan kita ketahui ternyata di dalam Al-Quran ada yang semakna dengan ini. Pernyataan Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian di saat seperti itu, di saat umat ini menghadapi perselisihan, untuk berpegang kepada sunnahku. Bukan sunnahnya tradisi, bukan sunnahnya ADART sebuah organisasi. Ya. Kenapa Ustaz kok begitu Ustaz? Iya, saya mendapati beberapa anak muda di beberapa kota daerah ingin baik. Ada beberapa anak muda yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba dinyatakan, kamu melakukan seperti ini, gak pernah ada ini dari nenek moyang kita. Gak pernah ada ini dalam organisasi kita. Padahal itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi. Ingin ngikutin Rasul, ingin ngikutin orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Barang siapa, kata Allah, yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah nampak jelas kepadanya keterangan dan petunjuk, setelah sampai kepada dia huda, petunjuk yang jelas tentang perkara tersebut, masih saja menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengikuti jalannya, jejaknya kaum mukminin, maka kata Allah akan dibiarkan dia terus di dalam kesesatannya itu, dalam kebolalannya itu tadi, dan akan dimasukkan ke jahannam, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat. Kapan dia dilempar ke jahannam? Kapan dia dibiarkan oleh Allah terus dalam kesesatannya? Kapan? Ketika sudah sampai keterangan, sudah sampai penjelasan, sampai al-huda, tetapi dia tetap saja menentang Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Nah, kalau mau menjelaskan Al-Quran, ingin kita mengetahui makna Al-Quran, dikembalikan kepada orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Al-Quran ini sebelum sampai kepada kita sudah melalui generasi terbaik. Siapa? Sahabat. Siapa sahabat itu? Dari mana mereka mengenal Al-Quran? Dari mana mereka belajar tentang Al-Quran? Gurunya mereka siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu kuliah. Ya. Langsung dibimbing oleh sang pembawa amanat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Ini penting para hadirin. Untuk kita mengenal siapa sahabat itu dalam tingkat keimanannya, ibadahnya, akhlaknya, ikhlasnya, ilmunya tentang dinul Islam, penting agar kita mengerti siapa pula kita ini yang hidup di masa sekarang yang sudah berjarak 14 abad dari Rasul. Sahabat itu adalah orang-orang yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dididik langsung oleh Rasul. Ayat Al-Qur'an turun, ya, ayat demi ayat, surat demi surat, mereka mendengar, mereka mengetahuinya. Sebab turunnya itu apa? Sebab nuzul dari sebuah ayat itu paham mereka. Begitu itu ayat turun dari langit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung menjabarkannya, mungkin dalam bentuk perkataan dijabarkan atau dalam bentuk perbuatan. Seperti misalkan, dari mana kita tahu bahwa sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Istiftah, kemudian setelah istiftah membaca Al-Fatihah. Dari mana tahunya ini? Enggak ada secara rinci di dalam Al-Qur'an. Bahwa salat itu berdiri dulu kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian sujud. Dari mana tahunya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul itu fungsinya sebagai penjelas, penjabar, perinci Al-Qur'an, bukan hanya menyampaikan lafaz-lafaznya saja yang kita tahu di dalam Al-Qur'an kita ini. Bukan hanya menyampaikan lafaznya. Ya, tetapi Rasulullah menjabarkannya, merincinya. Sahabat langsung mendapatkan ilmu itu dari Rasul. Ini satu. Yang kedua, Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka. Ya. Qur'anan Arabian, kata Allah. Ini diulangi di dalam Al-Qur'an beberapa ayat. Sahabat enggak perlu belajar nahu sharaf, enggak perlu. Ya. Enggak kayak kita belajar nahu sharaf, pergi ke Madinah, pergi ke Mekah belajar, enggak perlu. Enggak perlu belajar daraba yadribu darban fa huwa daribun. Enggak perlu belajar gitu sahabat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ya, Aisyah, enggak perlu belajar ini. Nah, ini Al-Qur'an turun dengan bahasanya mereka. Enggak perlu belajar balaghah, enggak perlu. Ya. Nah, orang yang seperti ini, generasi yang seperti inilah generasi yang terbaik, yang dididik oleh manusia terbaik, manusia yang maksum, manusia yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhar. Rasulullah SAW adalah manusia, seorang manusia yang telah Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Lah kalau kita dapat wahyu seperti ini atau dapat berita ya, Ustaz Luqman dosanya yang akan datang diampuni. Wah, na'udzubillah, langsung enggak sholat, minum khomer, makan riba, nipu, ya, berhenti dakwahnya, berhenti ngajarnya, us gampang besok diampuni kok. Nah, ini para hadirin yang mendidik para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita menerimanya dari mereka. Kalau kita sudah tahu ini, ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini misanannya Rasul, yang ketika beliau masih kecil didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ini Ibn Abbas didoakan oleh Rasul sambil dipegang kepalanya. Yang megangi Rasul ini bukan Ustaz, ya. Rasul ini makhluk terbaik, bukan manusia terbaik saja, makhluk terbaik. Ini Rasulullah SAW didoakan, ya Allah, faqihkan anak ini dalam perkara agama dan ajarkan kepada dia tentang tafsir, yakni Al-Quran. Sampai dijulukin Ibnu Abbas itu Hibrul Ummah, ulamanya umat ini dan penerjemahnya Al-Quran. Beliau menyatakan tentang makna, nah ini kembalinya kepada Sabilul Mukminin. Kalau Sabilul Mukminin itu artinya secara bahasa jalannya kaum mukminin. Kita ini termasuk mukminin enggak? Masuk dong, insyaallah. Kan begitu. Ya, insyaallah mukminin sekarang sampai meninggal dunia. Nah, berarti kita juga masuk dalam ayat tadi Sabilul Mukminin. Maaf saja. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa yang dimaksud dengan Sabilul Mukminin dalam ayat ini adalah yakni sabilus sahabah. Jalannya para sahabat Rasul. Subhanallah para hadirin. Penjelasan Ibnu Abbas ini, tafsirnya Ibnu Abbas yang diabadikan oleh para ahli tafsir sampai hari ini di dalam, katanya masyarakat biasanya dinamakan buku-buku kuning, ya, kitab kuning katanya. Itu diabadikan sampai hari ini. Ternyata Rasulullah SAW sudah menjelaskan dengan apa yang persis semakna dengan ayat ini. Di samping hadis yang tadi, hadis Irbad bin Sariyah yang menyatakan alaikum bisunnati, satu, ya. Enggak ada papan tulis di sini. Nah, alaikum bisunnati, Ini sama dengan ayat wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang rasul enggak mau taat. Ini satu sama. Ya. Kemudian wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, yakni jalannya para sahabat sama dengan pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ternyata diperjelas lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih terang lagi dalam hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan serta hadis Auf bin Malik dan hadis Anas bin Malik, Rasulullah menyatakan, coba kita perhatikan secara seksama ayat yang ini dan hadis irbat, kemudian hadis yang sekarang akan saya sebutkan. Rasulullah menyatakan, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqa wa iftaraqatil nasara ala thintain wa sab'ina firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Telah tercerai berai, terpecah kaum Yahudi menjadi 71 golongan, dan telah tercerai berai Nasoro menjadi 72 golongan. Wasataf tariku, sin ini yadkhul ala fi'il madhi atau yadkhul ala fi'il mudhari? Mudhari. Artinya sataf tariku ini akan terpecah, karena fi'il mudhari itu adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan bahwa masa terjadinya peristiwa tersebut masih akan datang. Bahasa Inggrisnya apa? Future apa? Continuous tense. Iya, yeah, lupa saya. Nah, alhamdulillah yang dilupakan sama Allah. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini fi'il mudhari, artinya akan terjadi. Belum terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Nah, kenapa saya katakan kok harus dijelaskan akan terjadi dan pakai fi'il mudhari, pakai ada sinnya lagi. Sataftariku. Asal katanya taftariku ditambah sataftariku, ini menunjukkan masih akan terjadi. Karena ada yang memahami bahwa ini hadis Rasulullah berlaku kepada orang yang sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keliru. Ya. Ini satu hal. Yang kedua, berikutnya Rasulullah menyatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan 72 kulluha, keseluruhannya tempatnya di an-nar, ya, di dalam neraka, kecuali satu. Sedih enggak kita? Sedih, dan harus sedih. Nah, tapi inilah yang diberitakan oleh Nabi. Kemudian Rasulullah tidak diam sampai di situ. Rasulullah tidak kemudian mencukupkan hadisnya dan bingung kita ini mencari jalan keluarnya. Nah, Rasulullah menyatakan setelah itu, ketika ditanya oleh para sahabat, murid-muridnya, ya, bahwa satu saja yang selamat dari azab an-nar ini tadi, sementara yang 72 dimasukkan oleh Allah kepada an-nar, neraka, para sahabat gak diam, langsung tanya kepada gurunya. Kalau kita kan bingung ya, ini sahabat, Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka, langsung tanya, man hiya ya Rasulullah, siapa itu kelompok yang satu itu? Adab para sahabat bertanya ketika tidak tahu, tidak mengembalikan jawabannya kepada akal atau ra'yunya, enggak, tanya kepada Rasul sebagai pembimbing. Siapa ya Rasulullah, yang satu itu ya Rasulullah? Tidak kemudian muhajirin menyatakan, kami yang kan, karena kami telah menemani Rasulullah berhijrah, dikejar-kejar dalam keadaan susah, kami tinggalkan harta kami, kami yang disebutkan dalam Al-Quran pertama, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin. Ansar menyatakan, enggak, kami yang pantas selamat. Hah? Karena kami orang-orang yang telah menyambut kedatangan Rasul dalam keadaan dikejar-kejar. Kami, kami, dan kami. Enggak. Ya. Diam semua dan bertanya kemudian, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, subhanallah, dengan jawaban yang lengkap. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qala, hiya man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang selamat ini, kelompok yang selamat ini adalah, enggak disebutkan namanya, kelompok ini, kelompok itu, enggak. Rasulullah menyatakan, kelompok yang selamat ini adalah kelompok yang sama kondisinya, meniru kondisinya dengan kondisiku pada hari ini. Kapan hari ini? Hari Sabtu? Hah? Yakni ketika Rasulullah masih hidup, ketika Rasulullah masih ada di tengah-tengah sahabatnya, menerima wahyu dan mendidik para sahabatnya sesuai dengan kondisiku pada hari ini dan kondisi, kata Rasulullah, wa ashabi, dan para sahabatku. Subhanallah, persis hadis ini. Ayat tadi menyatakan dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak jelas keterangan kepada dia, barang siapa yang menentang Rasul, enggak mau taat, diancam oleh Allah dengan apa? Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke jahannam. Dalam hadis ini, yang akan selamat adalah yang mengikuti Rasul. Ya. Kemudian ayat tadi menyatakan wa yattabi ghaira sabilil mu'min, dan dia masih mengikuti jalannya selain kaum mukminin. Apa kata Ibnu Abbas? Kaum mukminin ini para sahabat. Rasulullah menyatakan juga, dan yang selamat adalah juga yang mengikuti cara atau kondisi para sahabatku. Para hadirin yang saya muliakan, inilah Islam yang kita diperintahkan oleh Allah. Sehingga ahli sunnah wal jamaah adalah mereka-mereka yang selalu mengembalikan jawaban perkaranya kepada Allah dan Rasulnya, dan apa-apa yang telah difahami, dipraktekkan dan direalisasikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, sehingga Islam itu sempurna, sesempurna-sempurnanya Islam sempurna. Apa yang telah Allah tuangkan dalam Al-Quran lengkap, sehingga kalau ada orang yang menyatakan ada satu ayat Al-Quran yang sudah gak relevan dengan perkembangan zaman yang kita hidup sekarang ini. Apa misalnya? Misalkan ayat tentang warisan. Allah menyatakan walidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi anak laki-laki berhak untuk mendapatkan dua kali lipat haknya wanita, anak perempuan. Katanya orang ini, oh ini orang bukan sembarangan, bukan, maaf-maaf saja para hadirin, bukan dukun, bukan penyanyi rock, bukan. Ini orang berwajahkan Islam, menyandang nama Islam, tapi sayang, belajarnya kadang-kadang ke Eropa. Belajar Islam di Chicago. Hmm. Betul ya, Chicago, ada namanya Chicago. Hah? Nah, di Amerika Serikat, belajar Islam di Australia, di Belanda. Astagfirullahaladzim. Katanya ayat ini gak sesuai sudah. Ayat ini turun dahulu ketika belum ada wanita karir, belum ada wanita pengusaha, sehingga orang laki lah yang lebih butuh kepada dana, sehingga warisan itu memang lebih banyak jatuhnya kepada kaum pria, laki-laki. Kalau zaman sekarang diterapkan gak adil. Sekarang banyak wanita karir, banyak wanita pinter, sekolah, kerja, pengusaha, manajer, punya toko, ya, punya dealer, sehingga membutuhkan modal. Ada yang sebagainya pinter, punya kemampuan, punya skill, ya, tapi gak punya dana. Kan dolim kalau seandainya harta warisan orang tuanya jatuh kepada saudara yang laki lebih besar. Harus sama dong. Subhanallah. Jadi ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kecuali nanti tahun 85 atau tahun 90 enggak cocok. Jadi ada perkecualiannya mungkin ya, di surat Al-Maidah coba dibalik-balik para hadirin, di Al-Qur'an mungkin ada. Kecuali tahun 85 atau di era globalisasi, ayat ini, Al-Qur'an kurang relevan. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang disifatkan. Allah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Sehingga Al-Qur'an ini cukup, enggak perlu direvisi. Ini Al-Qur'an ini bukan kayak buku petunjuknya Toyota. Ya. Toyota itu kalau mengeluarkan mobil tahun 78 misalkan, mengeluarkan buku petunjuk. Kalau rusak bagian ini gimana cara menempat membenahinya. Nanti keluaran tahun 85 ada buku petunjuk lagi karena sudah berbeda. Hah? Pabrik Toyota mengeluarkan buku petunjuk enggak mungkin digunakan untuk sebagai petunjuknya mobil BMW. Waduh, acur. Hancur mobil BMW-nya. Hah? Karena enggak pas. Ya, bisa berubah karena kondisi, bisa berubah karena zaman, bisa berubah karena lingkungan. Ya. Tetapi Al-Qur'an dan bimbingan Rasul, sunnah Rasulullah sama sekali bersikap di dalam beragama dengan sikap taklid. Taklid itu asal katanya dari kalimat qallada yuqallidu taqlidan. Katanya ulama sharf qallada yuqallidu taqlidan. Artinya apa? Mengikatkan tali biasanya di leher untuk ditarik, ya. Seperti maaf saja hewan ternak itu kalau diikatin tali untuk ditarik, ini namanya qallada yuqallidu taqlidan. Artinya hewan ternak itu ditarik kemana saja dia ikut. Ya, kecuali maaf-maaf saja yang kesurupan ya. Biasanya enggak mau taat sama tuannya. Nah, para hadirin yang saya muliakan, apa maksudnya? Yakni ketika mendengar ayat Al-Qur'an ataupun sabda Rasulnya langsung menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kenapa kok menjauhi sikap taklid ini tadi? Karena sikap taklid ini adalah cara bersikapnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah dari kalangan orang-orang kafir dan musyrikin. Cara bersikapnya seperti ini. Ketika datang dakwah dari para nabi, ketika datang kepada mereka al-haq, kebenaran, bukan bersikap secara ilmiah untuk kemudian bertanya dan berdiskusi apa dasar ilmiahnya dalam perkara ini. Oh, firman Allah begini. Apa dasar ilmiah dalam perkara ini? Oh, sabda nabi seperti ini. Kalau dahulu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumul akhir, mereka menyikapinya dengan cara sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, dan jika telah disampaikan kepada mereka orang-orang kafir itu tadi, taatlah kalian, ikutilah apa-apa yang telah Allah turunkan, yakni wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, taatlah. Apa jawaban mereka? Enggak, sudahlah, kami ini cukup hanya akan mengikuti apa-apa yang telah kami dapati dari kebiasaan nenek moyang kami. Di dalam ayat yang lainnya Allah menceritakan juga tentang kaum musyrikin yang datang kepada mereka utusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebenaran, dengan al-haq. Mereka menjawab dengan jawaban yang sama, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kata mereka, kami telah mendapatkan nenek moyang kami, pendahulu-pendahulu kami, perintis-perintis negeri kami ini. dalam suatu prinsip, dalam suatu tata cara tertentu, dan kami akan tetap berjalan di atas apa yang telah dilalui oleh nenek moyang kami. Loh, ini wahyu, ini Allah. Enggak bisa, tetap saya mau ikut mereka. Ini kebiasaan siapa? Orang-orang musyrikin. Ah, Allah melarang kaum mukminin untuk bersikap sesuatu yang dia tidak punya dasar ilmunya, untuk bersikap dengan cara mengikuti atau dalam bahasa kita membebek, ya. Kata bahasa negeri kita, mengekor, ya. Nah, ada lagi. Nah, alhamdulillah bahasa kita kaya. Nah, alhamdulillah. Para hadirin yang saya muliakan, Allah melarang kita untuk meniru orang-orang musyrikin. Jangan, kata Allah. Jangan. Janganlah kalian bersikap atau berkata kecuali kalian punya ilmu, punya dasar ilmiah. Kalau taklid enggak ilmiah. Ya. Allah menyatakan di dalam surat Al-Isra, surat Bani Israel, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan, kata Allah, kalian ini bersikap sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Jangan. Jangan kalian menjalani sesuatu, berkata sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Hanya isu-isu saja berkembang ke sana kemari. Islam ini dan umat Islam ini adalah umat yang ilmiah. Umat yang mendasarkan perkataannya, perbuatannya, akidahnya, ibadahnya kepada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan sumber dan referensi ilmiah umat Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Para hadirin yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin oleh Allah diberi hidayah dan dimuliakan. Perlu diketahui bahwa barang siapa yang punya kebiasaan sikap taklid, membebek atau mengekor di dunia ini, nanti di akhirat akan menyesal, di hadapan Allah akan menyesal, di saat penyesalan sudah enggak berfungsi apapun. Penyesalan sudah tidak bisa bermanfaat apapun. Allah gambarkan sekaligus ini peringatan bagi kita. Allah memberitakan kepada kita nanti apa yang akan terjadi di hari kiamat. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika umat manusia dikumpulkan. Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'aw al'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karrah fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Berkata nanti di hadapan Allah, orang-orang yang selama hidup di dunia ini selalu dijadikan sebagai panutan yang diekori, yang diikuti tanpa sikap dan dasar yang ilmiah, di hari kiamat nanti mereka akan berlepas diri dari para pengikut yang selama di dunia hanya mengikutin saja, mengekor saja. Di hadapan Allah, enggak, saya enggak menyuruh kalian, saya enggak mengajak kalian kok. Loh, kok gitu? Kata para pengikut, "Ya Allah, kalau seandainya saya tahu seperti ini, kalian berlepas diri kepada kami sekarang dan kami diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari kalian semuanya." Subhanallah. Kapan ucapan ini disampaikan? Ketika telah menyaksikan di hadapan mereka azab, siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dan senada dengan ayat ini di dalam surat Saba, Allah menggambarkan tentang kondisi mereka-mereka ini. Qala alladzina istakbaru lilladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin. Kata orang-orang yang selama di dunia dijadikan panutan ini, siapa saja dia, entah dia tokoh tertentu atau dia pimpinan organisasi atau perintis ataupun siapa saja yang diikuti, dipanuti, ditakliti tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka di hari kiamat nanti mereka menyatakan kepada para pengikut dari kalangan orang-orang yang lemah, loh, apakah kami yang menghalangi kalian dari hidayah? Apakah kami yang menghalangi kalian dari kebenaran? Ketika kebenaran itu telah sampai kepada kalian, justru kalian sendirilah yang memang benar-benar orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat. Kalian ini memang gak mau kepada kebenaran. Katanya orang-orang yang lemah, para pengikut ini, وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ. Para pengikut menyatakan kepada para pimpinan, loh, bukankah siang dan malam kalian mengajak kami, memerintahkan kepada kami untuk mengingkari Allah dan menyekutukan kepada Allah dengan sekutu-sekutu, yakni bermaksiat kepada Allah, melanggar Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi kapan ucapan ini disampaikan oleh mereka? Kata Allah, wa asarrun nadama lamma ra'ul azab, dan penyesalan ini berkelanjutan terus dan tidak ada manfaatnya ketika mereka telah menyaksikan azab. Para hadirin yang saya muliakan, atas dasar itu saya menasihati diri saya pribadi, keluarga saya, kemudian seluruh kaum muslimin, mukminin, untuk benar-benar kita tunduk dan patuh kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Rasul, menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, menjadikan perintah Allah dan Rasulnya di atas perintah segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini benar-benar membutuhkan kesabaran dari kita. Kesabaran ketika kita menjalankan perintah Allah. Sabar itu bukan hanya sabar terhadap musibah, tapi sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Sabar di dalam menerima konsekuensi dari ketaatan yang dijalankan. Pasti ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mengembalikan kejayaan umat Islam. Dan tidak ada yang bisa mengangkat keterpurukan umat Islam ini kecuali ketika kita mau kembali kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Al-Imam Malik juga menyatakan, Al-Imam Malik menyatakan, la yusliha amra hadhil umma illa bima aslaha biha awwalaha, atau dalam riwayat lain, la yusliha amra hadhil umma illa bima saluha bihi awwalaha. Tidak ada yang bisa membenahi kondisi umat ini, membenahi akhlaknya, membenahi akidahnya, membenahi ibadahnya, membenahi keterpurukan mereka dalam segala bidang, dalam bidang ekonomi, dalam bidang apa saja. Tidak ada yang bisa membenahinya kecuali dengan apa-apa atau perkara-perkara yang dengannya menjadi baik generasi awal dari umat ini. Generasi awal umat ini baik dan jaya dengan apa? Jaya dengan mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah memerintahkan suatu perkara, lakukan yang seperti ini, langsung diterapkan oleh mereka. Langsung diterapkan. Ini yang membuat mereka jaya, membuat mereka menang dan dalam posisi yang benar-benar mulia. Dan umat Islam sekarang dalam keadaan tercerai-berai, dalam keadaan terpuruk, terhina, tidak punya wibawa. Kira-kira konsep apa yang bisa menyelesaikannya? Tidak ada kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyatakan, dan saya akhiri majlis malam ini dengan apa yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur Dan ini penting para hadirin. Allah menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ard kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhi irtadha lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushriku nabi syai'a. Kata Allah, Allah berjanji. Siapa yang berjanji? Allah, bukan IMF, ya, bukan kekuatan apapun di dunia. Yang berjanji adalah zat yang memiliki sifat diantaranya la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janjinya. Ini yang berjanji, Allah Rabbul Alamin Subhana menyatakan Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Coba kita perhatikan beriman dan beramal soleh. Apa janjinya sebelum kita bahas tentang iman dan amal soleh? Janjinya kata Allah, pasti la yastakhlifannahum fil ard, pasti aku akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi, kekuasaan di muka bumi ini bagi mereka yang beriman dan beramal soleh tersebut. Coba Allah lanjutkan setelah itu, kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana telah diberikan khilafah tersebut, kekuasaan tersebut terhadap orang-orang yang mendahului mereka sebelum mereka. Pernah diberikan kepada siapa kejayaan dan khilafah ini? Pada Rasul dan para sahabatnya. Enggak pernah semulia itu umat Islam. Turun, tiap waktu turun. Grafiknya gini. Enggak pernah semulia di zaman Rasul dan para khulafaur Rasyidin. Ini Allah menyatakan, pasti aku akan berikan kepada mereka khilafah dan kekuasaan di muka bumi sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Ini ada isyarat para hadirin, ada semacam petunjuk bagi kita bahwa kita akan mendapatkan janji ini tadi, akan mendapatkan khilafah tersebut, kekuasaan tersebut di muka bumi ini, apabila kita memenuhi apa-apa yang telah dipenuhi oleh orang-orang yang sebelum kita dahulu, generasi awal dari umat ini yang berada di puncak tertinggi kejayaan dan kemuliaan Islam. Kemudian Allah menyatakan setelah itu, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tawalahum, dan pasti kata Allah, aku akan kokohkan posisi agama mereka yang telah diridhai terhadap mereka itu. Agama yang telah direlakan, direlai oleh Allah kepada mereka tersebut atau untuk mereka, akan Allah kokohkan posisinya. Sehingga enggak ada orang berani bicara sembarangan. Ayat Al-Qur'an walan tardha ankal yahud wan nasara enggak bisa diterapkan pada tahun 2000 misalkan. Ya. Ayat waris enggak bisa diterapkan lagi. Enggak ada orang yang berani sembarangan berbicara yang menyatakan bahwa Islam itu katanya, para hadirin, Islam, coba para hadirin, bagaimana ini orang-orang yang pulang dari belajar dari siapa? Vander itu, ya, Peter. Hah? Paham maksud saya? Ada Van Basten, ada siapa lagi dari negerinya orang-orang kafir sana? Ya. Nah, menyatakan subhanallah. Allah, coba bagaimana beraninya berbicara tentang Al-Qur'an dan menyelewengkan maknanya. Allah menyatakan inna dina indallahi is al-Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diterima oleh Allah hanya satu, yaitu Islam. Kemudian dia menjelaskan, Islam itu artinya adalah sikap menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, sikap menyerahkan diri, sikap pasrah. Sehingga, coba para hadirin, setiap agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk pasrah dan menyerahkan diri kepada Tuhannya, maka itu adalah Islam. Ya, kalau begitu akhirnya semua agama mengajarkan, maaf saja, mungkin Konghucu pun mengajarkan pemeluknya untuk sepasah kepada Tuhannya. Maaf saja. Akhirnya inilah yang kemudian dikenal dengan gerakan liberal, ya, yang ingin memporak-porandakan Islam dari akarnya. Nah, Ahlul Kitab itu siapa? Ahlul Kitab itu adalah setiap agama yang memiliki kitab. Islam punya kitab, iya. Yeah. Nah. Yahud punya kitab, Nasara punya kitab, Buddha punya kitab, Hindu punya. Itu Ahlul Kitab. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa para hadirin. Ini sebagian kecil saja yang saya sebutkan dari sekian kelancangan dan keberanian orang-orang di zaman ini khususnya kepada kitab suci Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Gak punya wibawa kita. Gak punya wibawa, diacak-acak Al-Quran kita. Ya. Di rombak-rombak. Belum lagi ada yang menyatakan bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah umat Islam ini sebenarnya itu hanya sepertiganya kurang lebih, yang lainnya hilang. Ayatnya ditambah, ada 17 ribu ayat katanya yang sebenarnya. Al-Quran kita berapa? Al-Quran yang umat Islam 6.666 ayat. Semestinya 17 ribu ayat katanya. Loh, berarti Rasulullah belum menyampaikan. Astagfirullahaladzim. Berarti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, menantu Rasul, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an juga tidak menyampaikan amanat. Jangan tanggung-tanggung, yang terang-terang sajalah ngomong. Ini tujuannya ingin merombak dan menghancurkan referensi atau jalur utama bagi referensi umat Islam, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menghancurkan Al-Qur'an. Nah, karena bukan sekarang pembahasan tentang masalah ini, saya hanya ingin menyebutkan bagaimana bentuk hinanya kaum muslimin. Maaf saja para hadirin, kesesatan ini itu bertebaran di tengah masyarakat dalam bentuk tulisan, melalui seminar-seminar atau bedah buku, ya, ataupun melalui kaset-kaset, ya, tersebar di sekolah-sekolah. Ini sekarang sedang dipelajari. Subhanallah, subhanallah amma yasifun. Para hadirin yang saya muliakan, tapi janji Allah yang tadi itu, yang kemudian Allah lanjutkan berikutnya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan pasti kata Allah, aku akan gantikan perasaan takut dan mencekam, cemas yang dialami oleh mereka menjadi perasaan aman, tentram. Takut terhadap musuh karena lemah, karena tercerai-berai. Tidak pernah tentram, takut terhadap miskin, kemiskinan. Takut kena musibah. Perasaan takut ini semua kata Allah akan aku ganti dengan perasaan aman, tentram. Tapi apa yang Allah minta dari kita untuk dipenuhi syaratnya? Kata Allah, iman dan amal soleh. Iman dengan sebenar-benar iman. Iman dengan makna iman yang benar. Iman kepada Allah dengan makna sebenar-benarnya. Sekarang kita tahu kan kalau di sekolah-sekolah, maaf saja, ketika dulu ya saya sekolah, entah sekarang. Itu kalau ditanya apa artinya iman kepada Allah? Rukun iman ada 6. Kalau masih sekolah dulu. 1, beriman kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian naik SD atau naik kelas berapa, saya lupa pengertian iman. Kalau tadi hanya sekedar menghafal jumlah rukunnya. Sekarang, apa maknanya iman kepada Allah? Anak-anak, iman kepada Allah itu artinya beriman bahwa Allah itu ada. Begitu enggak? Ada enggak ini dulu di sekolah? Ada. Dulu kalau saya sekolah masih ada, gak tahu sekarang ya. Nah. Ditambah lagi, iman kepada Allah itu artinya anak-anak, yakni beriman bahwasanya Allah pencipta alam semesta. Coba para hadirin, kita perhatikan makna ini. Kalau seandainya ini makna iman kepada Allah, yang pertama tadi yaitu beriman bahwasanya Allah itu ada, berarti dengan definisi ini, ya saya katakan dengan definisi ini, iblis adalah seorang mukmin. Loh Ustaz, gimana? Loh iya, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, ini di Al-Quran ya, Allah sebutkan tentang iblis itu. Iblis itu mengerti bahwa Allah itu ada. Bukankah begitu? Ngerti, bahkan bukan cukup itu saja, bersumpah dengan menggunakan salah satu sifat Allah. Iblis menyatakan, "Fabi'izzatika, dan dengan kemuliaan engkau ya Allah, aku akan sesatkan anak Adam itu." Dan iblis di ayat yang lainnya Allah sebutkan kisahnya, ya. Kata iblis, fa'amdirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Manggilnya, ya Rabbi. Coba. Wahai Tuhanku, katanya iblis. Pemeliharaku, penciptaku. Tundalah kematianku ini sampai nanti. Karena punya program untuk menyesatkan anak-anaknya Adam ini. Minta untuk dipanjangkan umurnya kepada siapa? Kepada Allah, enggak minta maaf saja, enggak minta kepada dukun, enggak minta kepada angin, enggak minta kepada laut, enggak minta kepada gunung. Mintanya kepada Allah, yakin mereka itu beramal soleh. Berapa banyak dari umat ini yang belum menegakkan sholat? Berapa banyak? Kira-kira prosentasenya lebih banyak mana? Yang sholat ataukah yang tidak sholat? Tanpa sensus khusus, insya Allah kita bisa langsung menjawab, ya jauh, banyak yang gak sholat. Ya, gak perlu komputer atau kalkulator sudah. Ya, bisa terlihat buktinya. Coba keluar maghrib. Pas maghrib itu waktunya kan sih.